Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira amma ba'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita, di mana pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kembali silsilah rangkaian dari pelajaran kita dalam pembahasan kitab Tauhid. Alhamdulillah, kita insyaallah akan memasuki bab yang ke-53 yang sebelumnya telah kita selesaikan, bab yang menjelaskan tentang adab dalam berdoa, ya, memohon ampun dan memohon kepada Allah rahmatnya dengan adab, ya. Kita dilarang untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada ta'liq, ya, ada semacam penggantungan, ya, in syi'ta, ya Allah ampuni saya apabila engkau menghendaki, ya Allah rahmati saya apabila engkau menghendaki, ya Allah berikanlah ilmu kepada saya apabila engkau menghendaki, dan seterusnya. Usul adab, adab yang jelek yang tidak sepatutnya untuk diucapkan tentang orang itu. Ya, maka seperti yang Nabi jelaskan, yang Nabi bimbingkan kepada kita, hendaknya dalam hal ini kita membesarkan, ya, dan mengagungkan harapan kita. Ya, karena tidak ada sesuatu yang kita minta, yang kita mohon, yang kita inginkan, ya, dari Allah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya kecil dan mudah. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Meskipun kelihatannya besar, ya, nah, bagi kita, tapi di sini Rasulullah membimbing kepada kita, ya, pelajaran adab di dalam berdoa, di dalam memohon kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan membesarkan harapan kita. Ya, gak usah tanggung-tanggung, ya, gak usah malu-malu, dan gak usah khawatir, wah, ini yang saya minta ini besar ini, yang saya doakan ini suatu yang kelihatannya berat ini. Tidak, bagi Allah mudah semuanya. Ya, tinggal kita menjalani sebab-sebab terkabulkannya doa kita. Baik, kemudian insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-53. Qala al-muallifu rahimallahu taala, babun la yaqulu abdi wa amati. Bab, tidak boleh, ya, mengucapkan abdi wa amati. Abdi ini biasa diterjemahkan dengan budak, ya, budakku, budak laki-lakiku dan budak wanitaku, amati. Nah, ini juga termasuk bimbingan Islam, ya, kepada kaum muslimin agar kita menata, ya, dan mengetahui etika di dalam berbicara, menggunakan lafaz-lafaz yang itu terkesan ada penyerupaan dan ada upaya untuk menjadi tasbihan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bab ini juga termasuk upaya kita untuk menyempurnakan tauhid kita. Ya. Setelah kita menetapkan, mengakui dan meyakini, berakidah dengan tauhid rububiyah, ya, bahwa Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur jagat raya, sebagai pemberi rezeki, ya, mengontrol seluruh alam semesta dan seterusnya. Demikian pula menetapkan tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah. Kita berusaha dan berupaya untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah, memurnikan tujuan, ikhlaskan niat kita, maksud kita di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dalam salat kita, daripada puasa kita, sedekah kita, dan seluruh aktivitas ibadah kita. Ya, kita upayakan, kita tuluskan, kita murnikan tujuannya hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejaran sisinya dan jannah tempat kembalinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian tentunya setelah itu, ya di sana ada hal-hal yang memang apabila disepelekan, yang dianggap enteng, itu akan merusak tauhid kita, mengurangi kualitas tauhid kita. Maka di sini beliau menyebutkan satu pembahasan yang menjadi perhatian Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu dalam masalah lafaz, ucapan. Dan ini terkait dengan kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh orang Arab, digunakan oleh orang Arab. Ada pun kita mungkin ya jarang atau boleh dibilang ya, tidak terjadi ya, kecuali mungkin sebagian yang memang ya menggunakan lafaz-lafaz ini ya sebagai bentuk tabligh bahasa Arab. Tapi di sini ada bimbingan bahwa seorang tidak diperbolehkan mengatakan abdi wa amati, ya, wahai budakku. Dan di sini boleh sebutkan satu dalil ya dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau fi sahih, sebutkan dalam sahih, yaitu di sahihain ya, dalam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ya, beliau ma'ruf dengan kunyahnya, diterkesihkan tentang nama beliau yang masyhur dan dikuat oleh Imam Nawawi rahimahullah serta banyak ulama yang lain, yaitu Abdurrahman bin Sakhr, Abdurrahman bin Sakhr Al-Dawsi, beliau dari Yaman ya, yang kemudian beliau pun menuntut ilmu menjadi Ahlus Sufah yang tinggal di Masjid Nabawi, berguru, menimba ilmu, langsung bermajlis dengan Rasulullah ya, 3 tahun atau 4 tahun lebih ya, 3-4 tahun sebelum Nabi wafat ya. Maka ini diantara yang beliau wariskan kepada umat, yang beliau dapatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, pelajaran dan bimbingan dari Nabi ya. Dan di sini ya, mengingatkan kepada kita bagaimana ya, seorang yang meskipun boleh dibilang pemula ya, dalam mempelajari ilmu 3-4 tahun ini usia yang sangat muda ya, dalam talabul ilmu masih muda, tapi luar biasa karena semangat, kesungguhan, keikhlasan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan fokusnya beliau ya, menghabiskan waktunya untuk belajar di hadapan Nabi, sehingga hasilnya juga luar biasa, warisannya banyak kita rasakan ya, warisan ilmunya, bukan hartanya. Abu Hurairah termasuk sahabat yang miskin, gak punya rumah ya, gak punya tempat tinggal di Madinah, gak punya sanak saudara di Madinah, sehingga beliau pun terpaksa tinggal di Masjid Nabawi bersama dengan 80 sahabat yang lain yang nasibnya sama, yang kondisinya kurang lebih dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Boleh dibilang kalau bahasa kita nyantri di hadapan Nabi ya, yang luar biasa kesungguhan, keikhlasan beliau ya, nampak dan terlihat dan terbukti ya. Beliau sangat muda belajar bersama Nabi, tapi demikian beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam ya, kesungguhan untuk menyebarkan ilmu juga, mengajak beliau berdakwah ya. Kata beliau, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala, bahwa Rasulullah Beliau bertabda, la yakul ahadukum at'im rabbak wabdi rabbak. Nah, kata Nabi, la yakul ahadukum, jangan ya, salah seorang dari kalian mengatakan ya, at'im rabbak wabdi rabbak, berikan makan ya, kepada Tuhanmu dan berwudulah atau wudukanlah ya Tuhanmu ya, wabdi ini dari wudu. Nah, maka di sini disebutkan dalam bentuk lafaz rabbak, demikian pula ya, yang setelahnya kata Nabi, wal yakul, namun hendaklah ia mengatakan, wal yakul sayyidi wa maulaya, ya, wahai Tuhanku, wahai majikanku. Nah, demikian pula kata Nabi, wala yakul ahadukum abdi wa amati, jangan pula ya, ia mengatakan terhadap budaknya, abdi wa amati, wahai budak laki-lakiku, wahai budak wanitaku, tapi dengan menggunakan lafaz abdi wa amati, abd. Wal yakul fataya wa fatati wa gulami, namun hendaklah ia mengatakan fataya wa fatati wa gulami, wahai pembantuku, wahai pelayanku. Ya, inilah lafaz yang Nabi sebutkan sebagai solusi ya, yang terhadap apa yang Nabi larang dalam hal menyeru dan memanggil ya, tuan, majikan ataupun budak. Nah, maka di sini ikhwan fi din azakumullah, Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan la yaqul ahadukum ya, jangan salah seorang dari kalian mengatakan ya, maka di sini ya menunjukkan adanya larangan ya, adanya larangan. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan ya, tentang hukum terkait dengan judul yang beliau sebutkan tadi, la yaqul abdi wa amati. Karena beliau di sini hukumnya terbagi menjadi dua keadaan. Ya. Yang pertama, ayudhifahu ila ghairi, ketika lafaz abd ya, dinisbahkan, disandarkan kepada selainnya. Ya, ini kepada selain majikannya. Ya, budak fulan, ya, budak alan. Ya, ya, seperti ini, kata boleh boleh. Ya, Ahmad misalkan. Maka dikatakan, abdu Ahmad. Ini budaknya Ahmad. Atau seorang majikan, namanya Abdullah, dia punya budak. Kita mengatakan, abdu Abdillah. Ini budaknya Abdullah. Ya, seperti ini, kata Ibnu Utsaimin, boleh. Ketika disandarkan kepada selain dirinya sebagai majikannya ya, tapi kepada orang lain itulah. Jadi apabila disandarkan lafaz abd tadi kepada orang lain, ini boleh ya. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur, Allah menyatakan wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum ya, wa imaikum, sebutkan di sini min ibadikum ya, nikahkanlah ya, para wanita-wanita yang janda di antara kalian, demikian pula ya laki-laki saleh, bin ibadikum, dari budak-budak kalian. Bukan ibad, jamak dari abd ya, tapi dinisbahkan kepada orang lain itulah. Nah, ini boleh. Wa imaikum, ima ini jamak dari amah, dan budak-budak wanita kalian. Nah, demikian pula disebutkan dalam hadis yang sahih dalam Bukhari wa Muslim, kata Nabi alaihissalatu wassalam, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim pada budaknya, demikian pula pada kudanya sedekah. Tidak ada kewajiban ya. Disebutkan di sini 'abd, tapi disebutkan kepada orang lain, bukan kepada diri. Nah, karena itu budak orang lain, bukan budak dia. Ya, yang seperti ini boleh. Kemudian jenis yang kedua, an yudifahu ila nafsi ababila lafad abud tadi, itu disandarkan kepada dirinya sebagai majikannya, sebagai tuannya. Lalu apa hukumnya? Kata beliau Ibnu Utsaimin rahimahullah, walahu suratan. Di sini ada dua bentuk, ada dua keadaan. Al-ula ayakuna bisighatil khabar, apabila bentuknya itu khabar, sekedar pemberitaan. Sekedar pemberitaan. Nah, seperti dia mengatakan, ya, at'amtu abdi au kasautu abdi, aku memberikan makan kepada budakku, abdi. Ya, tapi konteksnya itu khabar. Kasautu abdi, aku berikan pakaian kepada budak laki-laki. Au a'taqtu abdi, aku bebaskan budak laki-laki. Konteksnya khabar gitu lah. Yang seperti ini boleh. Ya. Untuk mendekatkan pemahaman, ya. Bentuk seperti ini yang lafadznya itu, ya, artinya dari sisi makna syar'inya ada, tapi diperbolehkan secara, ya, syar'i pula oleh para ulama karena niatnya itu khabar saja, pemberitaan. Seperti lafadz umi, memanggil seorang istrinya, suami memanggil istrinya dengan kata umi. Kata um, ya, ini sebenarnya secara syar'i itu kan menunjukkan, ya, mahram, yaitu ibunya. Ya, tapi terkadang dalam satu kondisi untuk, ya, apa namanya, mengajari kadang, ya, terhadap anak-anak kita, ya, maka untuk melatih mereka terbiasa memanggil ibunya dengan ummi, ya, maka kita pun sebagai suami, sebagian kita memanggil, ya, istrinya dengan ummi, ya, padahal itu bukan ibunya, ya, ummi kan ibuku, ya, padahal bukan ibunya, itu istrinya, tapi mimbar al-khabar, sekedar mengkhabarkan saja, kemudian sekaligus ada, ya, ada tujuan untuk pembelajaran, ya, dan tadrib, ya, pembiasaan, latihan kepada anak-anak yang masih kecil supaya terbiasa, ya, karena sebagian tempat, ya, kadang, ya, terdengar kurang pas itulah, ya, ketika ibunya dipanggil namanya oleh anaknya sendiri yang masih kecil, dipanggil namanya, kan kurang etis, ya, kurang sopan. Maka, ya, sebagian, ya, menerapkan seperti itu. Ya, seperti ini mimbabil khabar, labar, tidak mengapa. Karena yang dimaksudkan bukan makna asalnya, yaitu ibu, tapi apa? Ada tujuan, kemudian juga mimbabil khabar, mimbab al khabar. Nah, ya, seperti ini boleh. Demikian pula ketika seorang mengatakan kasautu abdi, abd itu kan, ya, biasa terjemahkan hamba, ya kan? Maksudnya bukan aku memberikan pakaian kepada hambaku, bukan, ya, tapi kepada budak, ya. Maka itu mimbabil khabar, boleh, silakan. Ya. Nah, artinya mimbabil khabar, al khabar itu artinya suatu yang longgar adalah, ya, karena sekedar memberitakan saja, memberitakan. Nah, sama seperti misalkan mimbabil khabar, ya, bagian para ulama menyebutkan, ya, bahwa, ya, kita sebagai manusia menetapkan adanya sani' di alam ini. Sani', sani' itu artinya pencipta. Lafaznya ma'ruf khalid. Jadi yang syar'i disebutkan dalam dalil, ya, kita menetapkan Allah sebagai al-khalid, sang pencipta. Ya, ini yang masyru', ini yang sesuai dengan dalil. Namun sebagian menyebutkan Allah as-sani', mimbab al-khabar. Ya, mimbab al-khabar. Kita mengkhabarkan, yang mananya sama, artinya khalid, tapi bukan berarti sani' itu nama dari nama Allah, bukan. Ya, ada pun yang nama dari nama-nama Allah adalah al-khalid. Ya, ini diantara nama-nama Allah yang husna. Ada pun sani' ini sekedar memberitakan saja. Nabas, ibab al-khabar. Ini yang kedua, ayakuna bi sighatin nida, apabila bentuknya itu panggilan. Kalau tadi menggunakan lafaz abdi, ya, tapi mimba bil khabar, sebagai pengkhabaran saja boleh. Tapi kalau bentuknya itu pemanggilan, seorang tuan, majikan manggil, ya, budaknya, maka dia mengatakan ya abdi, ya, wahai budakku, tapi dia memanggil dengan lafaz abdi, wahai budakku, ini yang dilarang oleh para ulama. Ini yang dilarang. Ya. Dan terjadi khilaf dengan para ulama tentang hukum larangan ini, apakah menunjukkan makruh atau haram. Ya. Tersebut Ibnu Utsaimin rahimahullah, di sini beliau minimal hukumnya itu makruh. Ya. Namun seperti yang Nabi sebutkan, asal ditinggalkan. Ya. Nah. Dan apalagi memang haram, ya. Tersebut ada sebagian ulama yang berpendapat makruh, artinya sebaiknya ditinggalkan. Ketika konteksnya itu pemanggilan, ya, orang tidak akan manggil pelayannya, ya abdi, ya, ini mungkin baru belajar bahasa Arab, ya, abdi kan artinya hamba atau budak, sekali-kali yang praktek bahasa Arab, yang punya pelayan di rumah, punya pembantu, ya, dipanggil, ya, misalkan yang ada lagi, ya abdi. Melongo, ya. Seperti ini. Nah, maka apabila konteksnya pemanggilan, maka di sini, ya, dilarang. Sehingga ditinggalkan. Jangan menggunakan lafaz ini ketika konteksnya apa? Pemanggilan. Baik. Maka ini khalifidin al-Zulullah. Ya, rincian yang sebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian disebutkan dalam hadis tadi fi sahih, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ayakul ahadukum at'im rabbak wabbi rabbak. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, belum jelaskan bahwa penyenggaran kata Rabb, ya, sekarang penggunaan kata rob, jadi kalau tadi abd, rinciannya sudah kita jelaskan. Intinya apa? Kalau disandarkan kepada orang lain, ya, abdu fulan, abdu Ahmad, abdu Abdillah, boleh, silahkan. Yang kedua, apabila disandarkan kepada diri kita sebagai majikan, sebagai tuan, sebagai pemilik budak tadi, maka di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila konteksnya itu mimbabil khabar, sekedar pemberitaan saja, kalimat berita, ya, aku telah memberikan pakaian kepada budakku, ya, gunakan lafaz abdi, silakan, ya, khabar. Tapi kalau konteksnya pemanggilan, ini keadaan yang kedua, ini yang dilarang, tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Sekarang pembahasan yang kedua tentang penggunaan lafaz rob, ya, rob, ya Robbi, ya, apa sih mana rob? Rab itu, ya, artinya yang menciptakan, ya, tuan gitu. Nah, ini yang mengatur, ya, ini apabila menciptakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, maksudnya apa? Allah sebagai Rab, pencipta, pengatur, yang mengontrol, ya, apa yang ada di alam semesta ini. Ini mana Rab. Demikian pula ketika disebutkan sendirian, maknanya juga bisa makluh, ay ma'bud, ilah. Itu zat yang disembah. Zat yang disembah oleh manusia. Maka disini kita melihat, oleh Allah, penggunaan dan penyandaran kata Rabb kepada selain Allah, ini terbagi menjadi beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, antakun al-idhafatu ila dhamir al-mukhatab. Ya. Yaitu apabila disandarkan kepada dhamir mukhatab seperti tadi, at'im rabbak wadhi rabbak, ya, berikan makanan kepada tuanmu, ya, berikan air wudu kepada tuanmu, diakan air wudu kepada tuanmu. Ini konteksnya kan pembicaraan, ya, tapi menggunakan kata rob, ya. Nah, rob Maka di sini ya dilarang. Dalam konteks seperti ini dilarang menggunakan lafaz seperti ini. Kenapa? Karena ada dua sebab. Yang pertama dari sisi penggunaan kata Rob itu sendiri, ya, di mana Rob ini termasuk nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Allah. Maka boleh seorang memberikan anaknya, memberikan nama putranya Abdul Rabbih misalkan, silakan. Karena Rabb termasuk nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga ketika dikatakan, ya, sediakan makanan untuk Rabbmu. Ya. Wah, siapa Rabb ini? Kau menggunakan Rabb yang pada Rabb ini identik dengan nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga dilarang. Ada kesan, ya, oh ini adalah yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini termasuk adat yang jelek ketika menggunakan lafaz Rabb, sehingga ditinggalkan. Ya, kemudian juga yang kedua dari sisi bahwa dari makna, ya, kalau tadi dari sisi lafaznya, kalau dari sisi makna itu mengesankan bahwa budak laki-laki ataupun wanita tadi, ya, itu betul-betul ya hina sekali dan rendah. Ya, padahal itu budak, pelayan. Ya, maka tentunya ini kurang baik. Terkesan bahwa budak dan pelayan yang tadi itu betul-betul merbuk, yaitu dikontrol, ya, diatur, ya, oleh tuannya, semuanya. Jadi betul-betul rasa hina dan rendah sekali itu, kesannya begitu. Berikan makan, sediakan makanan untuk Rabbmu. Kesannya itu yang diperintah ini si budak ini. Kesannya kayak rendah dan hina sekali. Ada tentang Rabb. Sebenarnya di sini dari sisi mana kata beliau? Ini menunjukkan mengesankan adanya kerendahan dan kehinaan kepada diperintah tadi. Ya, maka ini dua hal, ya, dua sisi pandang, dua pertimbangan, dua alasan kenapa konteks penggunaan Rabb ini apabila bentuknya perintah, ya, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, takunul idhafatu ila dhamiril ghaib. Apabila lafaz Rabb tadi disandarkan kepada dhamir ghaib, Rabbuh misalkan, kayak tadi Abdur Rabbih, silakan. Ini kata Ibnu Taimin boleh. Ya, tidak masalah. Oleh karena itu ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam hadis yang ma'ruf, ya, hadis Jibril alaihi salam dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika Rasulullah berjalan dengan Jibril alaihissalam yang ketika itu sedang menjelma menjadi seorang laki-laki muda, bermajlis, bergabung di majlisnya Rasulullah bersama dengan para sahabat yang lain. Para sahabat tidak ada yang tahu yang di depannya ini adalah malaikat Jibril alaihissalam karena menjelma sebagai manusia. Tapi dari sisi penampilan, pakaian itu berbeda dengan yang lainnya. Pakainya putih, nampak tidak ada keringat, rapi, ya. Dan ini pelajaran besar bagi orang bermajelis ilmu. Ya, hadir dalam majelis ilmu itu butuh persiapan. Dari sisi pakaian, penampilan, ya, betul-betul prima dan siap untuk menimba ilmu sebagai bentuk ta'zim, ikrar memuliakan ilmu yang akan dia pelajari. Nah, hasil terjadi dialog pertanyaan-pertanyaan Jibril alaihissalam kepada Nabi, ditanya tentang Islam, ditanya tentang rukun Islam, rukun iman, kemudian rukun ihsan. Yang terakhir Jibril sempat bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang as-sa'ah, mata as-sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat. Ya, kata Nabi apa? Alaihissalatu wassalam, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Yang ditanya tentang masalah itu tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya dan Anda sama-sama tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya. Dan kemudian fakhbirni an ashradiha. Ya, nah, kalau begitu kabarkan kepada saya tentang tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Yang kemudian Nabi sebutkan yang beberapa ciri-cirinya diantaranya, ya, apabila idza ra'aitan nas yatatawalluna fil bunyan, apabila engkau melihat manusia mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan, ya, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, meninggikan bangunan, ya, sampai megah, mewah, wah, ya, di luar kebutuhan, sekedar untuk bangga-banggaan. Artinya isyarat, ya, di mana manusia ketika sudah lupa dengan akhiratnya, lupa dengan agamanya, lupa dengan Al-Qur'annya, lupa dengan hadis nabinya, ya, tidak mau belajar, ya, tidak mau ibadah, sibuk dengan dunia, ya, maka ini di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yang kemudian kata Nabi, di antara tanda yang lain, antalidal amatu rabbaha. Antalidal amatu rabbaha. Di antara tanda dekatnya hari kiamat, yaitu kata Nabi, ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya, sebutkan rabbaha. Perhatikan rabbaha. Sebutkan rabb, ya, digabung, ditandarkan kepada ha. Ha ini dhamir ghaib, yang artinya tuannya. Kok bisa budak melahirkan tuannya? Di sini ada beberapa penafsiran para ulama, yang sebagian menyebutkan, ya, ada yang menafsirkan bahwa maknanya, ya, antaranya nanti pada saat, ya, di tahun-tahun dekatnya hari kiamat, di mana terjadi, ya, peperangan antara muslimin dan orang kafir. Kaum muslimin ketika mendapatkan, ya, dan meraih kemenangan, bagian mereka menawan budak ataupun wanita-wanita kafirah sebagai budak. Sebagai budak. Nah, ketika sebagai budak, ya, tentunya di antara bimbingan syariat adalah bolehnya sang tuan yang muslim ini untuk mendatangi budak wanitanya, sehingga status anaknya itu, ya, sebagai tuannya, kan gitu. Jadi seakan-akan budak wanita melahirkan tuannya, itu karena, ya, menjadi milik dari tuannya tadi yang mendatanginya. Nah, artinya di antara tanda hari kiamat, yaitu ketika terjadi peperangan di antara muslimin dan kufar, yang kemudian muslimin menang, sehingga sebagian mereka ditawan oleh kaum muslimin. Atau tafsir yang lain juga isi menggambarkan bagaimana rusak dan bobroknya akhlak di kala itu, di akhir-akhir zaman, dekatnya hari kiamat. Di antara tandanya bagaimana seorang anak itu, ya, sangat lancang dan sangat berani, bahkan durhaka kepada orang tuanya, terlebih kepada ibunya, sehingga ibunya ini seperti budaknya. Dia sebagai anak, tapi seakan-akan berlagak seperti tuannya, seperti majikannya, merintah sana, merintah sini. Ya, jadi seakan-akan ibunya itu diposisikan seperti budak yang melahirkan tuannya. Tuannya siapa? Ya, anaknya sendiri. Ini juga penafsiran sebagian para ulama, yang mana di antara tanda dekatnya hari kiamat ketika akhlak dan moral seorang anak itu sudah tidak lagi mencerminkan nilai-nilai Islam, berani dan lancang, bahkan durhaka kepada orang tuanya, demikian pula terlebih kepada ibunya, sampai Nabi gambarkan antali dal amadu rabbaha, ya, yaitu ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya, yaitu anaknya sendiri. Nah, ya, seperti ini menunjukkan boleh kata Ibnu Taimiyah rahimahullah menisbahkan rabb kepada ha, rabbaha. Kemudian juga jenis yang ketiga, yaitu antakuna idhafatu ila dhamir mutakallim, yaitu menisbahkan kata rabb kepada dhamir saya mutakallim, seperti rabbi, ya, wahai tuanku. Di rabb sini maknanya bukan kepada Allah, ya, tapi konteksnya ini kepada tuan, kepada majikan, ya, yang punya budak tadi. Bolehkah seorang budak mengatakan, memanggil tuannya, ya rabbi? Ya, sebagian mengatakan boleh, ya, sebagian mengatakan boleh. Nah, seperti yang tuanya dalam surah Yusuf, ya, ketika Yusuf alaihissalam mengatakan, ya, innahu rabbi ahsana maswai, ya. Nah, bukan rabbi, maksudnya di sini bukan rabbi itu Allah, rabbku, bukan, tapi sayyidi, tuanku, gitu. Nah, ini kondisi yang ketiga, ya. Yang keempat, an yudhaf ila al-ismi adh-dhahir, yaitu apabila disandarkan kata Rabb ini kepada isim zahir seperti gulam, Rabbul gulam, ya, tuan dari budak itu. Ini boleh. Ibnu Utsaimin rahimahullah diperbolehkan. Ya, tidak ada larangan. Jadi barakallahu fikum, di sini kesimpulannya ada empat keadaan terkait dengan penggunaan kata rob. Yang pertama, apabila ditandaskan kepada kamu, kepada anda, rabbu, ya, seperti ini tidak dibolehkan. Ya, karena konteksnya tadi dialog, ya, percakapan, perintah, akhirnya tidak diperbolehkan. Adapun tiga keadaan yang lain, ketika disandarkan kepada ghaib, kepadanya, ya, rabbaha, ya, tuannya, ini boleh. Atau kepada tuan saya, ya, rabbi, ini juga boleh. Kemudian juga kepada isim zahir, ya, yaitu kepada nama yang tertentu, ya, tuan si fulan, ya, atau majikan budak fulan, yang seperti sudah kata Ibnu Utsaimin diperbolehkan. Baik, kemudian masuk pada poin yang berikutnya, yang kedua, seperti yang saya sebutkan, ya, bahwa solusinya ketika seorang itu dilarang untuk mengatakan al-tu'im rabbak wadzi rabbak, siakan makanan untuk tuanmu, siakan air wudu untuk majikanmu, ya, tapi menggunakan kata rob, maka Nabi memberikan solusi, yaitu sayyidi wa maulaya, siakan makanan untuk tuan saya, ya, atau untuk majikan saya, yang seperti ini diperbolehkan. Nah, kemudian yang berikutnya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, wala yaqul ahadukum abdi wa amad, dan jangan pula dan salah seorang dari kalian mengatakan, ya, wahai budakku, budak laki-lakiku, wahai budak wanitaku, tapi menggunakan lafaz abd ataupun amad. Tapi hendaknya, kata Nabi, hendaklah ia mengatakan fataya wa fatati wa gulami, wahai pelayanku, wahai pembantuku, ya. Nah, yang seperti ini, ya, diperbolehkan. Oleh karena itu, dari riwayat ini dan dari hadis ini, kita mendapatkan faedah tarbawiyah, ya, faedah yang lain dari apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu husnul ta'limi rasul, bagaimana baiknya, ya, ta'lim, ya, metode dakwah dan pembelajaran yang Nabi contohkan kepada umat. Nah, di mana beliau melarang sesuatu, namun beliau juga memberikan solusi dan penggantinya. Ya, melarang dari mengatakan abdi wa amati. Ya, tapi ada solusi. Demikian dan demikian. Ya, maka demikian pula, ya, seorang yang tentunya ingin melarang sesuatu, ya, maka sebaiknya dan tentunya difikirkan, ya, jalan yang terbaik, sehingga ada jalan keluar dan solusi, ya, sebagai ganti dari apa yang sudah dilarang sebelumnya itu. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini kita mendapatkan, ya, faedah bagaimana perhatian Rasulullah SAW, ya, kepada umat untuk mereka berupaya menutup pintu-pintu yang bisa menyeret kepada pelanggaran syariat. Ya, lafaz tadi itu sebagian orang Arab mengucapkan sekedar di lafaz saja, sekedar ucapan saja, nggak ada niat untuk menjadikan tuannya itu tandingan bagi Allah, nggak ada. Ya, demikian pula menjadikan, memposisikan dia seperti Allah dengan memanggil budaknya ya abdi atau ya amati, wahai budakku. Nah, sekedar ucapan saja. Namun di sini, ya, syariat membimbing kita untuk menutup pintu-pintu, celah dan sebab yang bisa menyeret seseorang untuk jatuh dalam kesyirikan, menandingi Allah Azza wa Jalla. Maka ini dicaratkannya yang satu zarat yang menutup celah-celah yang bisa menyeret seseorang untuk jatuh dalam kemaksiatan. Ya, seperti misalkan dalam bentuk yang lain, konteks yang lain, larangan untuk menyebarkan sesuatu yang jelek kepada Allah dan mengesankan adanya penghinaan dan pelecehan, kurang adab, buruk adab kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ketika berdoa misalkan minta Allah minta sesuatu, tapi ya bukan sanjungan, bukan pujian yang baik, yang bagus dengan lafal-lafal dan kalimat yang indah yang kita ucapkan, tapi dengan lafal-lafal yang buruk. Contoh saja, jangan ditiru. Ya Allah, Engkau yang telah menciptakan al-kalb wal-khinzir. Ya Allah, Engkau yang telah menciptakan anjing. Ya. Minta ini, minta itu. Ini kurang adab. Meskipun sejatinya betul, Allah yang menciptakan anjing, Allah yang menciptakan semua hewan, semuanya. Tapi ini kurang adab. Tidak baik yang seperti ini. Ya, minta ilmu, minta rezeki, minta ini, minta itu, tapi disebutkan yang jelek-jelek. Contoh, ya Allah, Engkau yang telah menciptakan iblis, Engkau yang telah menciptakan syaitan. Ini betul. Allah yang menciptakan iblis dan syaitan, bahkan semua kawanan jin. Allah yang menciptakan. Tapi yang seperti ini dalam konteks doa, memohon kepada Allah, ini suul adab. Adab yang jelek, adab yang buruk. Ya, maka ada Nabi SAW, ya, dalam hadis Muslim, dari Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW, wasyarru laisa ilaih. Tidak boleh menisbahkan kejelekan, murni kejelekan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Termasuk adab yang kita karena ini bisa melecehkan dan merendahkan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam usbah. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas. InsyaAllah berikutnya kita lanjutkan. Ya. Pada poinnya. Satu bab yang baru. InsyaAllah. Bidillahi ta'ala. Sampai sini insyaAllah ta'ala. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.